Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 14 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, walhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membawakan hadis yang pertama dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu sujudis sahwi, pembahasan terkait dengan sujud sahwi. Hadis yang pertama yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dari jalur periwayatan Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah, dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengerjakan salah satu dari salat al-ashi, apakah itu zuhur ataukah al-asr. Kemudian beliau hanya mengerjakan pada saat itu 2 rakaat, yang harusnya kebiasaan para sahabah berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wassalam 4 rakaat. Akan tetapi ketika itu hanya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 2 rakaat. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai salam dari 2 rakaat tersebut, maka Nabi alaihi salatu wassalam menuju tempat bersendernya beliau alaihi salatu wassalam yang biasa dilakukan, akan tetapi dengan mimik wajah yang sedikit berbeda dari biasanya. Yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, fattaka'a 'alayha ka'annahu ghadban. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersandar, akan tetapi mimik wajah beliau, aku dapati, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau sedang dalam keadaan marah. Seakan-akan beliau dalam keadaan marah. Yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika mensyarah atau menjelaskan lafaz yang keluar dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'i. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau alaihi salatu wassalam dan menggabungkan antara jari jemari beliau alaihi salatu wassalam, maka ini yang dinamakan dengan at-tashbik. Yang ketiga itu, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menambahkan dari jalur periwayatan yang lainnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyandarkan pipi kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Pipi kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Seperti seorang yang banyak memikirkan sesuatu. Seorang yang sedang masyhul, sibuk. Seorang yang sedang gundah gulana. Banyak pikiran. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kesimpulan yang diambil oleh Abu Hurairah ka'annahu ghadban. Seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam sedang marah. Maka para sahabah yang hadir menjadi makmum dari jamaah sholat adzuhur atau kal asr tersebut, tidak ada yang berani menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu pula di jamaah tersebut ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kibar as-sahabah. Akan tapi mereka tidak menyampaikan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, fa haba ayyukallimah. Mereka segan. Mereka segan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan hal tersebut. Karena keadaan Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang gundah tadi. Keadaan Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang banyak pikiran tadi. Maka datanglah seseorang dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wardahum yang memiliki khasiyah, yang memiliki kekhususan pada penciptaan tubuh beliau, yaitu yang dikenal dengan Dzulyadain, karena jari jemari beliau panjang, tangan beliau pun panjang. Berbeda dengan penciptaan makhluk yang lainnya, sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, sehingga dikenal dengan Dzulyadain. In laqab, gelar yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Maka beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ya Rasulullah, anasita am qusiratis salah. Wahai Rasulullah, apakah salat kali ini memang engkau lupa, ataukah sudah mendapatkan wahyu untuk dikosor dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, lam ansa wa lam tuqsor. Aku tidak lupa, demikian pula aku tidak mendapatkan wahyu untuk sholat ini dikosor, diringkas, yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Dzulyadain mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bal nasita ya Rasulullah. Sungguh berarti engkau lupa wahai Rasulullah. Maka akhirnya singkat cerita, Nabi alaihi salatu wassalam mentakid, menekankan kembali, apakah benar yang disampaikan oleh Dzulyadain ini wahai Abu Bakar? Apakah benar yang disampaikan oleh Dzulyadain ini wahai Umar? Maka mereka semua membenarkan apa yang disampaikan oleh Dzulyadain. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam kembali ke tempat imam, kembali ke tempat beliau memimpin salat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertakbir, kemudian sujud sebanyak 2 kali, yang ini dikenal dengan sujudus sahwi. Sujud yang pertama, kemudian bangkit lagi dari sujud, kemudian sujud yang kedua lagi, kemudian bangkit lagi dari sujud. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam salam setelah itu ataukah tidak? Ini yang terjadi khilaf di tengah para perawi hadis. Maka Imran Ibn Husain mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam untuk menutup atau mengakhiri salat yang beliau lakukan dengan sujud sahwi tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis ini sangat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia biasa yang beliau pun bisa lupa. Dan ini bi'idznillahi ta'ala yang akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan malam hari ini bi'idznillahi ta'ala. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus bisa mengalami lupa, yang itu akan membuat musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah akan bergembira? Oh, berarti mungkin saja ada ayat-ayat Allah, ada wahyu-wahyu Allah yang dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau kita menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah lupa, maka hadis yang ada di hadapan kita, mimma ja'a fi sahihain, ma ja'a fil Bukhari wa ja'a fi Muslim, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah lupa. Maka bagaimana kita menyikapi permasalahan ini? Khawati fillah yura'akumullah. Syekhuna Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'a, pernah membahas permasalahan ini ketika beliau menyampaikan daras rutinnya di Mauki' Mirathil Anbiya terkait dengan tahdzib sirah an-nabawiyah. Daras tahdzib sirah an-nabawiyah lil Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Yang mana kitab ini merupakan hakikatnya merupakan bahagian kecil dari karya besar yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah yang berjudul Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Tahdzibul Asma' wal Lughat. Di dalamnya diterjemahkan, disebutkan biografi-biografi para a'immah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ra'sihim, begitu pula para ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum ardahum. Demikian pula istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, putra-putri beliau alaihi salatu wassalam, semuanya. Kutub tarajim. Tahdzib al-asma' wal lughat. Maka di bahagian dari kitab tersebut yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ada bahagian kecil yang diambil oleh para ulama terkait dengan sirahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang dikenal dengan tahdzib as-sirah an-nabawiyah lil Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, yakni Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, pada bahagian dari penjelasan terkait dengan ismatul anbiya, dijaganya para nabi, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa tahharahu Allahu azza wa jalla min danasil jahiliyah falam yu'azzam sanaman lahum fi umrihi qat wa lam yahdur mashhadan min mashahidi kufrihim wa kanu yatlubunahu lidhalik fayamtani'u wa ya'simuhu Allah ta'ala min dhalik. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, adalah Allah jalla wa ala yang telah mensucikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari najis-najis yang dimiliki oleh kaum jahiliyah. Falam yu'adzam sanaman. Maka Nabi alaihi salatu wassalam seumur hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Walam yahdur mashhadan min mashahidi kufrihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah menyaksikan satu pun upacara-upacara kekufuran, ibadah-ibadah kekufuran yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, bangsanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal bangsa Quraisy ketika itu kanu yatrubunahu lidzalik. Meminta Nabi alaihi salatu wasallam, mengajak Nabi alaihi salatu wasallam, ayo Muhammad bergabung dengan kami, ayo Muhammad bergabung dengan kami, fayamtana. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau ikut-ikutan dengan acara-acara keagamaan mereka, acara-acara berhala mereka, keyakinan mereka yang penuh dengan kesyirikan, waliyadzubillah. Dan disebutkan syahidnya di sini, apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa yu'simuhullahu ta'ala min dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dari itu semua. Maka syekhuna Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi ketika mensyarah matan yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, maka disebutkan di sini oleh Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi alaihi rahmatullah, Al-Anbiya alaihimus salatu wassalam kulluhum la ya'suna Allah ta'ala la bi kabiratin wala saghiratin ala sabilil amdi. Para nabi secara umum alaihimus salatu wassalam, para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, para nabi secara umum, la ya'sunallahu, la ya'sunallaha ta'ala la bikabiratin wala saghira. Mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dengan dosa-dosa besar ataukah dosa-dosa kecil, ala sabilil amd. Ini yang ditekankan oleh beliau hafizahullah wara'ah, yang ditekankan oleh syekhuna hafizahullah wara'ah. Secara sengaja Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus dan para nabi secara umum, para rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kenapa? Li'annahum ma'sumun. Karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La kabiratan abadan la yaqa'u fil kabairi bil ijma'. Dosa-dosa besar apalagi tidak pernah sama sekali. Bahkan ini menjadi kesepakatan dari para ulama, baik salaf maupun khalaf, bahwa para nabi tidak pernah sedikitpun terjatuh kepada perbuatan dosa-dosa besar. Walakadzalika yaqa'una fis saghirati 'ala sabilil amd li'anna Allaha 'asamahum. Begitu pula mereka tidak pernah sengaja melakukan dosa-dosa kecil karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka sengaja melakukan dosa-dosa kecil tersebut. Enggak pernah sama sekali. Li'annahum ma'sumun. Karena mereka orang-orang yang sekali lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu jami'an, kata beliau. Dan manusia secara menyeluruh, umat para nabi, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam secara khusus, ma'muruna bil iqtida'i bihim. Ma'muruna bil iqtida'i bihim. Kata Syekhuna hafizhahullah wa ra'ah. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam secara khusus dan umat-umat yang lainnya sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka diperintahkan untuk mengikuti jejaknya para nabi. Kita selaku umat Muhammad alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wala yajuzul amru bil iqtida'i biman ya'si. Dan kaidah syariat mengatakan tidak boleh untuk kita mengikuti jejaknya seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan umumnya. Bahwasanya para nabi tidak pernah melakukan sedikit pun bahagian dari kesalahan. Begitu pula dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Apa kata Syekhul Islam? Fa innal anbiya'a ma'sumuna fi ma yuballighunahum la yatasawwar ay yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Para anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus apa yang berkaitan dengan tabligh risalah. Penyampaian wahyu. Penyampaian risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada seluruh manusia. La yatasawwar ay yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Tidak tergambar. Tidak terbayangkan bagaimana mereka menyampaikan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melainkan al-haq. Tidak ada unsur kesalahan dalam tabligh risalah sedikit pun. Kenapa? Karena itu adalah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para nabi dan rasul. Ini di satu sisi. Akan tetapi di sisi yang lain dijelaskan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah bahwasanya mereka adalah basyarun. Bahwasanya mereka adalah manusia biasa. Bahkan seperti yang sudah kita ketahui, bahkan dalam riwayat yang datang dari sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah disebutkan ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian pun lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, kalau aku lupa maka tolong ingatkan aku. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula ketika para nabi alaihi musallatu wassalam juga bisa mengalami sakit, juga bisa mengalami lapar, juga bisa mengalami haus seperti manusia-manusia biasa yang lainnya. Itu dari sisi kehidupan manusia biasa. Tapi kalau dilihat dari sisi kehidupan mereka sebagai nabi, sebagai seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian, untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia, maka mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kesimpulannya ikhwati fillah yarakumullah? Kesimpulannya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus juga bisa memiliki rasa lapar, juga bisa memiliki rasa sakit, juga bisa memiliki rasa sedih, amarah, apalagi yang namanya an-nisyan, yaitu lupa. Karena beliau adalah manusia biasa. Bahkan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ketika beliau menyampaikan, wal anbiya'u yajuzu alaihimul marad wal ju'u wan nisyan wa nahwu dzalika bil ijma'. Ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Dan para nabi, boleh bagi mereka untuk sakit, wajar. Mereka merasakan lapar, mereka merasakan lupa, dan yang semisalnya. Dan ini merupakan ijma', kesepakatan dari para ulama. Sehingga apabila ada kerancuan-kerancuan berpikir, loh bagaimana mungkin ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dilupakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk disampaikan? Oh, tidak. Mohon maaf ya, akhi. Kalau kaitannya dengan risalah Islam, kaitannya dengan tabligh risalah, penyampaian risalah kenabian, maka tidak sama sekali Nabi alaihi salatu wassalam mengalami lupa. Akan tetapi, kalau kita lihat dari sisi kehidupan manusia biasa, maka beliau pun mengalami lupa. Jadi harus dibedakan antara dua perkara ini. Ikhwati rahimakumullah. Kemudian, yang terkait dengan pembahasan dari bab ini, yakni bab sujud sahwi, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Wa fi hadzal hadits fawaidu 'azimatun. Dalam hadis ini terdapat faedah-faedah yang sangat agung. Minha di antaranya masyru'iyatu sujudis sahwi. Disyariatkannya kita untuk melakukan sujudus sahwi. Wa minha faedah yang berikutnya terkait dengan syariat sujudus sahwi, begitu pula kaifiyahnya, tata caranya seperti yang akan kita sebutkan biidznillahi taala, akan kita nukilkan dari ucapan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah yang terbagi menjadi 4 bahagian. Biidznillah setelah kita menyebutkan beberapa faedah dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Wa minha di antara faedah dari hadis ini, annahu yaqa'u minan nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu bashar. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Li hadza qal, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku hanyalah manusia biasa, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Dikomentari di sini oleh Al-Imam Si'di alaihi rahmatullah, walaisa binaqsin, ini bukan bentuk kekurangan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu yaqa'u minal khawas, karena ini ada pada seorang yang khusus, seorang yang menjadi habib, seorang yang menjadi sosok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Balin naqsul ladzi dzammallahu ta'ala huwa sahwi 'anil shalah. Adapun yang dicela adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bukan lupanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan lupanya beliau alaihi salatu wasallam seperti yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana lupanya Nabi saja bisa mendatangkan syariat yang mulia yang dikenal dengan sujud as-sahwi. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Si'di alaihi rahmatullah, di antara faedah dari hadis ini adalah annal kalama la yadur idza kana limaslahatiha. Ucapan, berbicara lafaz demi lafaz ketika kita menyampaikannya, karena itu salatnya kurang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat, tapi terjadi diskusi yang cukup panjang. Apakah benar wahai Abu Bakar, apakah benar wahai Umar yang disampaikan, yang dikatakan oleh Dzulyadain? Diskusi. Ucapan-ucapan seperti ini, obrolan semacam ini, la yadur, kata beliau, tidaklah memudaratkan. Kenapa? Idza kana limaslahatiha. Karena memang untuk mencari maslahat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menekankan, apakah benar aku lupa? Fa idza salima an naqsin sahiyan fatakallama limaslahatiha sallama tarak. Maka apabila seorang itu salima an naqsin sahiyan, dia salam dari sholatnya, tapi dia lupa. Seperti keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya 4 rakaat hanya 2 rakaat. Kemudian dia sudah salam di 2 rakaat. Fatakallama li maslahatiha. Kemudian dia berbicara, ada yang mengingatkan, sholatmu kurang, sholatnya antum kurang, sholatnya anda kurang rakaatnya, kurang 2. Akhirnya ada diskusi terjadi antara si fulan dengan si alan tersebut. Salamat surik. Maka dia silahkan untuk melanjutkan apa yang tertinggal, yakni 2 rakaat, wala yastanaf. Dan itu tidaklah dicela, karena bahagian dari maslahah, bahagian dari manfaat yang akan didapat dari orang yang sholat tersebut. Begitu pula di antara faedah yang disampaikan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah, anna sujud as-sahwi ka sujud sulbis shalah, yukabbir idza sajada wa idza rafa'a. Sujud sahwi ini tata caranya, kaifiyahnya sama dengan sujud di dalam salat itu sendiri. Ketika kita akan sujud bertakbir, ketika akan bangkit dari sujud pun bertakbir. Ini kaifiyah atau tata cara secara umum yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda di dalam hadis yang ada di hadapan kita. Ikhwati fillah yarakumullah, tersisa pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah terkait dengan sujud sahwi ini. Jadi kita sudah mengetahui bahwa sujud sahwi ini dilakukan apabila seorang mengalami yang pertama menambah rakaat az-ziyadah, yang kedua an-nuqsan, dia kurangi rakaatnya atau gerakan-gerakannya, tidak harus rakaat secara sempurna, gerakan-gerakan salat secara umum. Kemudian yang ketiga asyak, keraguan. Ini tiga hal yang menyebabkan sujud sahwi dilakukan oleh seorang yang mengerjakan salat. Dia menambah gerakan atau mengurangi gerakan atau ragu. Tidak ada sebab yang keempat, hanya tiga sebab ini. Yang mana satu persatu ini akan dibahas secara rinci oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah al-faqih. Beliau mengatakan, al-awwal, keadaan yang pertama, atau sebab yang pertama, fin-naqsi, kalau seandainya dia mengurangi gerakan-gerakan sholat. Contohnya dia harusnya melakukan, apa namanya itu, tasyahud awal. Harusnya dia melakukan tasyahud al-awwal. Jadi setelah dia kerjakan 2 rakaat dari sholat duhur, sholat asar, atau mungkin sholatul isya, atau mungkin sholatul maghrib, dia harusnya tasyahudul awal di 2 rakaat itu. Kemudian dia bangkit untuk melanjutkan rakaat ketiganya. Tapi dia lupa. Jadi tasyahudul awal itu dia tidak kerjakan. Langsung dia bangkit untuk menuju rakaat ketiga. Maka ini kaitannya dengan finnaqsi. Disebutkan oleh beliau, وَذَلِكَ فِي مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ إِبْنِ مَالِكِ إِبْنِ بُحَيْنَةِ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر ولم يتشهد التشهد الأول. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengerjakan salat zuhur, akan tetapi tidak melakukan tasyahudul awal. Ini hadis yang datang dari periwayatan Abdullah bin Malik bin Buhainah, dan akan disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Maqdisi alaihi rahmatullah sahibul umdah. Akan disebutkan hadisnya. Maka bagaimana ketika seseorang mengalami keadaan ini, akan datang biiznillah pembahasannya. Yakni secara umum akan kita sebutkan, dia harus melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini pembahasan secara umum. Dia harus wajib melakukan sujud sahwi sebelum salam. Itu berdasarkan kaidah fikhiyah. Artinya bagaimana? Kalau misalkan dia mengerjakan sujud sahwi setelah salam, ya enggak ada masalah. Al-khilafu fihi wasi', al-amru fihi wasi'. Karena ini pembahasannya luas, khilafnya pun di tengah-tengah para fuqaha luas, yang arjah ketika dia mengurangi gerakan sholat, dia lakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia tambah gerakan sholat, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Ini kaidah umumnya. Artinya ini bukan sesuatu yang baku. Bukan sesuatu yang baku. Artinya kalau seorang melakukan, mengurangi, seorang mengurangi gerakan sholat, kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam, berarti tidak sah. Tidak demikian. Khilaf yang terjadi bainal fuqaha. Dan seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah yara'akumullah, abil khusus at-talabah, bagaimana kita harus menyikapi masail khilafiyah fi fiqhi. Masail khilafiyah fil fikhi harus kita hadapi dengan was'us sadar. Tapi yang akrab ila dalil seperti yang sudah kita sebutkan. Ini keadaan yang pertama. Terjadi di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengurangi gerakan salat. Atsani fi ziyadah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fi ziyadah ketika menambah gerakan. Wa dzalika fi ma rawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra khamsan. Falamma salima qila lahu azida fi as-salati ya Rasulullah? قال وما ذاك قال صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فيما رواه البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. Menambah gerakan pun telah terjadi di sisi Nabi SAW. Jadi tiga sebab yang kita sebutkan ini semuanya pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kan beliau tidak mengerjakan tasyahud awal seperti hadis Ibn Buhainah. Menambah gerakan pun seperti ada yang ada di dalam riwayat ini. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat zuhur 5 rakaat. Bayangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat dzuhur 5 rakaat. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, nasihah minni li ikhwani, nasihat dari ana pribadi untuk semua saudaraku. Hendaklah mengedepankan husnudzan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan mudah untuk menghakimi, jangan mudah untuk menggibahi, jangan mudah untuk menyinggung dan yang lainnya. Berikan uzur yang banyak kepada saudara-saudara kita. Jangan kita bayangkan bahwa saudara-saudara kita adalah orang-orang yang sempurna, yang tidak boleh salah. Ini lihat Nabi SAW mengerjakan sholat duhur 5 rakaat. Kesalahan beliau ini bisa menghasilkan sebuah syariat yang namanya sujud sahwi. Inilah hikmah besar yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lainnya agar kita pun sadar, sekelas Nabi alaihi salatu wassalam, kekasih Allah, seorang yang ma'sum, seorang yang paling mulia, yang nantinya akan menjadi seorang yang mengetuk pintu syurga Allah Jalla wa'ala, membawa seluruh umatnya masuk, pernah melakukan kekeliruan. Jadi apabila ada saudara-saudara kita, teman duduk kita, melakukan kesalahan, berikanlah uzur. Husnudzan, berbaik sangka kepada mereka, dan jangan sampai digibahi. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan salat zuhur 5 rakaat, maka Nabi alaihi salatu wasallam disampaikan oleh seseorang dari kalangan ashab Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau selesai dari salam. Azida fi shalah. Apakah rakaat salat zuhur ini ditambah wahai Rasulullah? Qala wa madzak? Loh, kenapa demikian? Kemudian para sahabat mengatakan shallaita khamsan, engkau telah mengerjakan salat duhur ini 5 rakaat. Maka ketika hal tersebut diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fathanna rijlaihi, maka Nabi alaihi salatu wasallam kembali melipat kedua kaki beliau alaihi salatu wasallam, wastaqbalal qiblah, dan kembali menghadap ke arah kiblat, karena imam Nabi alaihi salatu wasallam dan sunnah seorang imam ketika selesai salam langsung menghadap ke arah makmum. Maka langsung berhadapan dengan makmum, ada diskusi tadi, apakah ditambah rakaat salat duhur ini wahai Rasulullah, itu berhadapan antara Nabi alaihi salatu wasallam dengan ashabuh radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka ketika sudah jelas di sisi Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau menambah salat duhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 5 rakaat, maka beliau kembali menghadap ke arah kiblat, melipat kedua kakinya, wa sajada sajdataini tsumma sallam. Kemudian beliau mengerjakan 2 kali sujud sahwi dan ditutup dengan salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ini keadaan yang kedua. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Atsalis, keadaan yang ketiga, asyakku fi ziyadati wan nuqsan, keraguan. Apakah ditambah ataukah dikurangi? idza lam yatarajjah indahu ahaduhuma, kata Imam Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, apabila dia tidak bisa memperkirakan, tidak bisa mengira mana yang lebih dari dua keraguan tersebut, salah satunya tidak bisa, apakah saya tambah ataukah mungkin masih kurang ataukah sama pas. Wadhalika fima rawahu Abu Sa'idin al-Khudri, maka ini sesuai dengan apa yang telah terjadi dari riwayat yang datang dari Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an, apabila salah seorang dari kalian salat kemudian dia tidak mengetahui aku ini sudah berada di rakaat ketiga atau rakaat keempat, falyatrahi asyakka, maka buanglah keraguan tersebut, wal yabni ala mastaiqan, dan yakinilah apa yang dia yakini secara garis besarnya. Apa? Apakah tiga rakaat ataukah empat rakaat? Jangan terus terbawa pada keraguan, karena keraguan ini akan membawa pada penyakit waswasah. Wal'iyadzubillah, kalau sudah kita terkena penyakit waswasah, sulit sembuhnya ya ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan, falyatrahi syak, buanglah keraguan tersebut, sudah, jangan difikirkan lagi. Apa yang yakin kamu? Tiga rakaat yakin? Sudah, jalankan. Empat rakaat yakin? Sudah, jalankan. Kemudian setelah dia mendapati hal yang yakin, thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallim, maka sebelum dia mengucapkan salam, sujudlah dua rakaat, sujudlah dua kali yang dinamakan dengan sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Karena dua kali sujud sahwi tersebut apabila dia kerjakan, karena dia telah mengerjakan lima rakaat, maka itu bisa menjadi penyempurna dari rakaat-rakaat yang ada. Tapi kalau dia sudah tepat, walhamdulillah sudah empat rakaat, maka dua kali sujud sahwi tersebut untuk membinasakan para syaitan yang memberikan was-was kepada dia. Jadi tetap harus sujud sahwi kalau dia ragu. Tetap harus sujud sahwi kalau dia ragu. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, qabla ayyusallim. Jadi dia ragu, kemudian sebelum dia salam, hendaknya dia sujud dua kali sujudus sahwi. Kalau ragu, sebelum salam. Ini yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ar-rabi' yang keempat, yang disampaikan oleh Syekh Ibn Uthaymin alaihi rahmatullah, asyakku fi ziyadati wa nuqsan idha tarajjaha indahu ahaduhuma. Bagaimana kalau keraguan apakah sholat sudah empat rakaat atau baru tiga rakaat, tapi dia yakin, tarajjah indahu ahaduhuma, dia yakin nampaknya tiga, karena tadi saya baru saja sujud yang saya bangkit dari tasyahud awal, karena baru saja saya bangkit dari tasyahud al-awal, nampaknya ini tiga. Ini ada ghalabatul dhan, ada kemungkinan besarnya rakaat ketiga. Berbeda dengan keadaan yang sebelumnya tadi, dia sama sekali gak bisa untuk menghakimi sholatnya sendiri, benar-benar ragu 50%, 50%, kurang lebih seperti itu gambarannya. 50%, 50%, apakah 3 rakaat ataukah sudah 4, benar-benar ragu. Tapi kalau keadaan yang terakhir ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, dia bisa, nampaknya 70%-nya ini baru rakaat ketiga. Jadi ada ghalabatul dhan namanya, ada kemungkinan yang paling dia yakini, walaupun tetap ragu, tapi kayaknya sudah rakaat keempat. Nah, ini keadaan yang berbeda. Jadi bukan 50-50 lagi, bukan 50 fi 50 lagi, bukan 50-50, tapi 70-30. Ada yang dia lebih condong kepada keyakinan. Wa dzalika fi ma rawahu Abdullah ibn Mas'ud. Ini juga ada datang dalam periwayatan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawaba falyutimma alaihi. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka carilah yang benar. Carilah bilangan yang benar-benar kalian yakin. Falyutimma alaihi. Kemudian dia bangun di atas kemungkinan terbesar tersebut. Tsumma yusallim. Kemudian dia salam. Tsumma yasjud sajidatain. Kemudian setelah itu, dia melakukan sujud dua kali yang dinamakan dengan sujud sahwi. Jadi yang keempat ini, kalau ada sisi ghalabatul dhannya, bukan 50-50, bukan 50-50, bukan 50-50, maka dia mengerjakan sujud sahwi setelah salam. Tayyib, setelah salam. Kalau 50-50, 50-50, dia mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Itu pembahasan secara global yang bi'idnillahi ta'ala akan kita bahas sedikit lebih dalam pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadr kifayah. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.